زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاه وإن شاء أمسكها فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أرينيه. ولقد أصبحت صائما فأكل. Bab bolehnya berpuasa sunat dengan niat yang dimunculkan dari siang hari sebelum zawal atau condongnya matahari ke barat, yakni sebelum zuhur. Yani maknanya adalah bolehnya seorang berpuasa sunat walaupun niatnya belum ada dari malam, niatnya baru pagi, dengan catatan tentu dia belum minum dan makan sama sekali. Kalau seandainya misalkan seorang dari malam dia tidak punya niat untuk berpuasa, lalu ke pagi hari pengen puasa, oh saya mau puasalah hari ini, selama dia belum makan dan minum sebelumnya, maka puasanya sah. Ya, selama itu sebelum zawal. Tapi kalau seandainya setelah zawal baru punya niat, enggak. Wa jawazu fitri shaim naflan min ghairi udhrin. Bolehnya berbuka atau membatalkan puasa sunat tanpa uzur, tanpa ada alasan. Pengen tadi puasa, saya mau lihat makan, saya mau buka, batalkan, boleh. Wal aula itmamuhu, tentu yang utama adalah menyempurnakannya. Di sini ada hadis Aisyah dengan sanad pada Aisyah radhiyallahu taala an ummul mukminin, dia mengatakan pada satu hari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku ya Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum syai', wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang kamu miliki? Lalu Aisyah mengatakan, ma indana syai. Tak satu pun, kita tidak memiliki apa-apa. Jadi maksudnya ada enggak sesuatu yang bisa dimakan pagi ini? Nah, gitu. Sarapan pagi deh. Kata Aisyah, enggak ada. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, selama 3 bulan ya, dapurnya Rasulullah enggak punya asap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kelaparan. Subhanallah. Alhamdulillah kita dari kehidupan kita alhamdulillah belum ada kelaparan. Ya. Qala fa inni shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya puasa. Enggak ada sesuatu yang mau dimakan. Jadi kata Nabi, ya, kalau enggak ada sarapan ya sudah, saya puasa. Ya. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Fa uhdiyat lana hadiyatun. Lantas kata Aisyah, diberikan kepada kami sebuah hadiah. Kalau Nabi boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Dalam riwayat yang kedua yang kita bacakan, yakni summa atana yauman akhar, pada hari yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kami. Ya, faqultu ya Rasulullah uhdiya lana hais. Ya Rasulullah, aku mengatakan ya Rasulullah, diberikan kepada kita hais, ada yang memberikan hadiah. Baik. Ya, hadis yang tadi, fa uhdiyat lana hadiyatun au ja'ana zawrun, atau datang kepada kita seorang, ya, seorang datang tadi, atas kelompok orang datang. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatan au ja'ana zawrun. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah kembali kepada kami. Lalu kemudian Rasulullah kembali, lalu aku, Aisyah mengatakan, atau aku mengatakan, ya Rasulullah, diberikan kepada kita hadiah, atau datang kepada kita pengunjung, orang yang datang, lalu dia memberikan hadiah kepada kami, kepada kita. Waqad khabba'tu laka syai'an, sebagian dari hadiah itu telah aku sisihkan, ya, sisuan untuk Rasulullah. Qala ma huwa, lalu kata Nabi, apa dia? Hadiah itu yang mana? Apa dia? Qultu hais. Yaitu hais. Hais itu adalah kurma dicampur dengan gandum, diaduk, ditumbuk. Enak. Ya. Qal hatih. Kata Nabi, ayo bawa ke sini. Ya, faji'tu bihi. Lalu aku datangkan, aku berikan kepada Rasulullah. Fa'akala, lalu Nabi memakannya. Ya, semakal, lalu Nabi bersabda, qad kuntu asbahtu sha'imah, tadi saya, ya, tadi pagi saya sudah puasa. Ini menunjukkan kalau seandainya ini dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ini dalam di hari yang lain, ya, artinya apa? Kalau kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dia datang mengunjungi Aisyah, ya, lalu tanya, ada enggak yang mau dimakan? Kata Aisyah, enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Niatnya puasanya baru pagi, tidak dari malam. Pada riwayat yang lain, ketika dia datang kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kita diberi hadiah. Apa itu? Hais. Lalu Nabi mengatakan, mana dia? Lalu dikasih, oh ini dia, ya sudah dia makan. Ya, ketika Nabi makan, Nabi katakan, tadi saya puasa. Ya, nah di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awalnya dia berpuasa, kemudian dia batalkan. Taib. Imam Nawawi dia mengatakan, wa fihi dalilun li madzhabil jumhur. Pada hadis ini terdapat dalil bagi madhab jumhur, pendapat jumhur ulama. Anna shauman nafilati yajuzu bi niyatin fin nahari qabla zawali syams. Bahwasanya puasa sunat boleh dengan niat dari siang hari sebelum tergelincirnya matahari ke barat. Wa yata'awwaluhu al-akharun 'ala anna su'alahu hal 'indakum shay'un likawnihi dha'fun 'an as-sawm. Sebagian yang lain ada yang berpendapat mentafsirkan ketika Nabi menanyakan kepada Aisyah, ada sesuatu enggak? Itu disebabkan karena dia kondisi tidak baik untuk berpuasa. Jadi dia sudah puasa juga, tapi kak pengen membatalkan, tanya ada sesuatu enggak? Oh enggak ada, kalau gitu ya saya sudah puasa lah. Ini maksud dari kelompok yang kedua. Tapi jumhur ulama mengatakan, walaupun dia tidak punya niat dari malam, boleh berpuasa dengan niat siang. Ya, wa kana nawahu min al-laili fa arada al-fitr li dha'f. Beliau menurut pendapat yang kedua, beliau sudah punya niat dari malam untuk berpuasa. Lantas pengen membatalkan karena kondisi lemah. Lalu makanya ditanya, "Wa hadza ta'wil fasidun." Penafsiran ini adalah fasid, rusak. Wa takallufun ba'idun. Dia adalah ya ini penafsiran yang memaksa-maksa. Sangat jauh. Zahirnya nampak sekali. Oh, saya Nabi SAW pagi, dia tanya ada yang mau dimakan enggak? Katanya enggak, ya kalau gitu saya puasa. Ya. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa wajib harus ada niat dari malam. Man lam yajma' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak menekatkan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat puasa untuk puasa wajib, batas akhirnya adalah terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar ada keinginan untuk berpuasa, puasanya tidak sah. Tapi puasa sunat boleh. Walaupun sudah siang jam 10 misalkan, ya pokoknya sebelum tergelincir matahari ke barat. Wa fi riwayat tsaniyah, pada riwayat yang kedua, at-tasrih bid-dilalah li madzhab Syafi'i wa muwafiqihi. Yaitu penjelasan at-tasrih nyata-nyata yang menunjukkan akan argumen atau dalil terhadap mazhab Syafi'i dan orang-orang yang menyetujuinya, fi anna shaumin nafilah yajuzu qat'uhu wal aklu fi athna'in nahar wa yubtilu shauma li'annahu naflun bahwasanya boleh membatalkan puasa sunat. Bahwasanya puasa sunat boleh dibatalkan dan makan pada siang hari untuk membatalkannya, karena dia adalah puasa sunat. Talhah mengatakan kepada Mujahid, aku ceritakan kepada Mujahid hadis ini. Lalu Mujahid dia mengatakan, dzaka, hal itu bimanzilatir rajuli yukhrijus sadaqata min malihi. Posisinya sama dengan seorang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Fa in syaa amdaha wa in syaa amsakaha. Dia sudah selisihkan, dia siapkan dari hartanya untuk sedekah. Jika dia berkenan, dia lanjutkan untuk bersedekah. Atau dia berkenan, dia pengen enggak bersedekah, ya sudah, enggak apa-apa. Dia bersedekah, silakan. Enggak bersedekah, silakan. Maka seperti itu juga puasa sunat. Dia mau melanjutkan, bagus. Kalau dia tidak melanjutkan, enggak apa-apa. Ya. Fahuwa, puasa sunat itu, ila khairatil insani fil ibtida wa kadza fid dawam. Puasanya, puasa itu kembali kepada pilihan manusia di awalnya. Untuk memulainya dia pilihan, dia mau melakukan puasa atau tidak, itu kembalikan kepada pilihan dia. Begitu juga untuk melanjutkannya, dia mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, ya, itu adalah dikembalikan kepada pilihan orang yang berpuasa itu. Wa mimman qala bihadza jama'atun minas sahabah, di antara yang mengatakan yang demikian bahasanya bolehnya membatalkan puasa, puasa sunat tanpa udzur, ya, adalah sekelompok dari para sahabat, kemudian Ahmad wa Ishaq wa akharun, Ahmad dan Ishaq dan yang lainnya. Walakinnahum kulluhum wa syafi'i ma'ahum muttafiquna ala istihbabi itmamihi. Akan tetapi mereka semuanya, termasuk Imam Syafi'i, mereka sepakat bahwa dianjurkan untuk menyempurnakan puasa itu. Ya, kalau seandainya dia berpuasa, lebih baik disempurnakan. Uqala Abu Hanifah wa Malik, Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, la yajuzu qatu'u wa ya'tham bidhalik. Ya, tidak boleh dia batalkan puasa, malahan dia berdosa. Wa bihi qala Hasan al-Basri wa Maqul wa An-Nakhai. Begitu juga dikatakan oleh Hasan al-Basri dan Makhul dan Nakhai. Wa aujabu qada'ahu 'ala man aftar bil 'udhrin. Mereka berpendapat wajib mengqada puasa sunat itu kalau seandainya dia batalkan tanpa ada udzur. Qala Ibnu Abdul Barr, Ibnu Abdul Barr mengatakan, wa ajma'u 'ala anna la ala alla qada'a 'ala man aftarahu bi 'udhrin, wallahu a'lam. Ibn Abdul Barr dia mengatakan sepakat atau sudah ijma ulama bahwasanya tidak ada qadha bagi orang yang membatalkan puasa sunat tanpa uzur. Bila bi uzrin, tidak ada qadha, sepakat ulama semuanya, berarti termasuk Abu Hanifah dan Malik, kalau seandainya ada udzur boleh dia batalkan dan tidak perlu dia mengqadanya. Tapi kalau seandainya tidak ada udzur lalu dia batalkan puasa sunat ini, bagi Abu Hanifah dan Imam Malik dia katakan dia harus mengqadha. Ya, tapi pendapat yang terkuat dan ada dalilnya yang kita pelajari tadi, boleh dibatalkan puasa sunat. Ya, tanpa uzur boleh. Apalagi kalau seandainya diundang. Kita lihat lagi apa yang sudah kita pelajari dulu. Ketika kita diundang, kita lihat pada raut wajah dia ini, enggak senang dia kalau seandainya kita sedang berpuasa. Sudah buatkan makanan spesial untuk kita. Ya, tahu misalkan paginya tanya, "Angku makan yang aku sukai apa?" Ya, ah disebutan ah dibuenya. Habis zuhur pas ketemu dengan sholat, ayo ke rumah lah. Ya, di rumah dihidangkan, dibuatnya apa makanan kesukaan kita, lalu kita diundang sampai di situ, wah maaf, ambo sedang berpuasa. Nah, pasti ada perubahan pada wajahnya. Ya, nah, kondisi yang kayak gini itu batalkan. Ini ada uzurnya malahan. Ya, ada uzur. Kalau yang tidak ada uzur, boleh juga. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sudah sahih. Bahwasanya Aisyah diberikan hadiah, lalu Nabi makannya, lalu setelah makan Nabi mengatakan, "Tadi saya ini orang berpuasa." Jadi boleh tanpa uzur dan tidak perlu mengqadanya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Ustaz, berikan kiat-kiat agar diri ini bisa menjadi cinta, candu dan gemar untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada Al-Quran untuk membacanya siang dan malam. Sebab tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu melakukan apa-apa. Ya, di antaranya juga adalah doa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Ya, doa yang sering kita dengar juga, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar. Berikan kepadaku anugerah untuk membacanya siang dan malam. Ya. Kemudian yang kedua, kita berupaya mujahadah. Ada memaksakan kepada diri kita untuk selalu berupaya membacanya. Ya, yang ketiga, sering mendengar Al-Quran dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang melalaikan. Ya, musik-musik, nyanyian itu melalaikan. Malahan mungkin, oh enggak, saya enggak ada musik, saya ganti dengan nasyid. Nasyid juga akan melalaikan dia dari membaca Al-Quran. Maka jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa melalaikan kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.